Pak Faisal, kenapa krisis listrik tidak pernah bisa dipecahkan oleh pemerintah kita, Pak? Ya, intinya adalah janji gombal pemerintah terus dari dulu. Setahun pertama Pak SBY, yang digulirkan bukan apa-apa, tapi infrastructure summit. Itu tahun 2004, infrastructure summit itu. Kemudian ada infrastructure summit lagi tahun 2006, gitu kan. Terus infrastructure summit, tapi hasilnya tidak ada. 10% sekalipun tidak terwujud, gitu kan. Nah, jadi kesadaran infrastruktur yang kian hari kian kurang, itu tidak direspons dengan kebijakan yang memadai. Nah, sehingga menimbulkan efek yang kian hari kian berat, gitu. Intinya kan apa? Pasokan listrik kurang. Nah, kemudian tidak diselesaikan akar masalahnya. Apa saja akar masalah menurut Anda, Pak? Akar masalahnya apa? Adalah, salah satu masalahnya adalah, karena PLN bergantung kepada BBM. Walaupun penggunaan BBM pembangkit PLN cuma 20%, tapi menguras kocek PLN karena terhadap total biaya PLN itu mencapai 70% lebih BBM. Nah, kalau BBM-nya naik setiap hari, maka PLN-nya pun akan kehabisan nafas. Sementara subsidi untuk listrik di patok di APBN tidak boleh lebih dari sekian, sekian, sekian, gitu kan. Nah, jadi kalau PLN terus menyalakan listrik tapi tidak dibayar oleh pemerintah karena subsidinya sudah dipatok di APBN, maka PLN nanggung kerugian sendiri. Maka ketimbang PLN makin banyak rugi kalau rugi dipentung sama Menteri BUMN, ya kan? Maka ya udah PLN mengurangi produksi sajalah. Alasannya rusaklah pembangkit. Nah, beberapa waktu lalu PLN beralasan pemadaman listrik itu akibat kurangnya pasokan batubara menyusul tingginya ombak pada jalur distribusi dan cuaca buruk, Pak. Alasan yang tidak masuk akal itu bisa diprediksi setiap Februari, Januari, Februari itu badai di mana-mana, maka pengiriman batubaranya harus lebih banyak kan, bulan November, Desembernya kan begitu. Masa cuaca di seluruh dunia itu cuaca ya sama begini. Kok PLN-nya tidak pengaruh gitu. Kan aneh-aneh aja. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas waktu dan visi yang telah Anda sampaikan. Mitra bisnis, demikian perbincangan kita dengan Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.